Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Tio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Andre sebagai Kisuro Abur-Abur, Aski Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista berhasil kembali menundukkan Kisuro Abur-Abur dan kemudian membawanya dengan paksa menuju lembah batu Selogamping. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang tengah dalam perjalanannya menuju Gunung Wukir mengejar Raden Sanjaya melihat sebuah desa yang sangat mencurigakan. Sebuah desa yang kelihatan dipenuhi oleh burung-burung pemakan bangkai. Jagat Dewa Batara, ada apa dengan desa itu? Ayo, kita lihat ke sana, Kak. Hup! Lihatlah itu, aku dapat melihat sebuah bangkai yang tengah dikerubuti oleh burung-burung setan itu. Hia, hia, hia! Hup! Pergi! Pergi kau burung-burung setan! Bus! Pergi! Aku tidak sanggup melihat mayat yang hampir habis itu. Benar-benar keji. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Kau tunggulah di sini. Jika memang tak sanggup menyaksikan mayat-mayat seperti itu, biarlah aku masuk lebih jauh lagi ke dalam desa itu. Lihatlah itu, banyak sekali burung bangkai di dalam sana. Tidak, tidak Adik Purbaya. Kita bersama-sama memasuki desa itu. Mari, kita berjalan kaki saja. Ternyata desa tersebut adalah desa kecil tempat bermarkas Ki Menggolo. Desa tersebut telah habis dihancurkan oleh Resi Amista yang kemudian membawa Ki Suro Abur-Abur dan juga pernah didatangi oleh rombongan Raden Sanjaya satu hari sebelumnya. Entah iblis mana lagi yang telah melakukan pembantaian di tempat ini. Lihatlah, agaknya tidak kurang dari 25 orang yang terbantai di tempat ini. Desa ini telah menjadi desa yang mati. Tidak ada seorang penghuni pun di tempat ini. Iya, agaknya tidak ada lagi yang dapat kita selidiki di sini. Kita tinggalkan saja tempat ini. Iya, kau benar. Mari, Kak. Oh, lihat itu, di sana ada seseorang. Kejar Adik Purbaya. Hup. Di sana, Kak. Hei, lihat, bayangan itu menghilang. Hup. Wow. sekitar sini. Kau periksa sebelah sana. Aku ke sana. Tunggu Adik Purbaya. Aku mendengar sesuatu di sana. Lihat itu. Di balik pohon besar dan semak itu. Ayo, berhati-hatilah. Kita lihat ke sana. Hei, Kisanak, keluarlah kau. Apakah kau adalah pembunuh keji itu? Keluarlah. Jika memang semua itu adalah perbuatanmu, janganlah bersikap pengecut untuk sembunyi tangan. Keluarlah. Kak, aku seperti mengenal suara itu. Tapi tidak. Tidak mungkin Adik Purbaya. Tapi kau memang benar. Suara itu mirip dengan suara kakek Mamang Kuraya. Iya, aku yakin itu kakek. Tunggu Adik Purbaya. Berhati-hati. Aku khawatir itu jebakan untuk kita. Banyak keanehan yang telah terjadi, yang menyelimuti perjalanan kita sejak dari Karang Sedana. Tunggu, kita berhati-hati. Mari. Dengan hati-hati, kedua remaja itu mulai melangkahkan kakinya mendekati semak belukar di belakang pohon besar. Semakin mendekat, suara itu menjadi semakin jelas dikenalnya. Dan ketika Raden Purbaya yang menjadi tak sabar lagi melompat. Kakek, Kak Jembaka. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kakek berada di sini? Kakek, tubuh kakek panas sekali. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kakek? Mungkin kakek terkena sejenis racun. Atau... Tapi... Kakek, bagaimana kakek bisa berada di sini? Bagaimana bisa kakek sembuh secepat ini? Keadaan kakek saat kita tinggalkan demikian parah. Saat ini, baru hari ke-6 sejak kita tinggalkan kakek di Pondok Dewi Jampi. Kakek, apa yang terjadi dengan diri kakek? Kek, ini kami, Purbaya dan Cempaka. Kakek. Agaknya kakek tidak lagi dapat mendengar kata-kata kita. Rasa panas kakek. Ini yang menyebabkan kakek jadi sedemikian menderita. Lihatlah itu Adik Purbaya. Kini kakek tidak lagi menderita seperti tadi. Ya, Kakek, apakah kakek dapat mengenal kami? Kakek, tentu saja aku mengenalmu. Wajah gendeng, wajah goblok. Kakek, apa yang terjadi dengan kakek sesungguhnya? Mengapa kakek tiba-tiba saja berada di sini? Dan mengapa kakek dapat sembuh secepat ini? Benar-benar kalian ini cucu yang tidak tahu diri. Cucu naga, jahat. Apa kalian tidak ingin aku cepat sembuh? Bukan begitu maksud saya, kek. Tapi, bukankah keadaan kakek saat itu sedemikian parahnya? Dan juga, apa yang baru saja terjadi pada diri kakek? Ya, Kak Cempaka, lihatlah. Sekarang kakek kelihatannya demikian sehat dan segar bugar. Iya, aku tahu. Kalian pasti akan sangat penasaran. Tapi sudahlah, tidak perlu kalian bertanya lagi. Kakek akan menceritakan semuanya. Dengarlah. Kemudian, kakek Mamang Kuraya menceritakan tentang kadal api, hewan yang sangat langka yang merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan penyakitnya. Aku yang sudah tidak sabaran lagi untuk mencari segera meninggalkan Pondok Dewi Jambi. juga ramuan yang masih harus kuminum tidak kubawa. Ya, akibatnya begitulah. Seperti yang kalian lihat dan saksikan tadi. Aku akan terus diganggu oleh reaksi dari kadal api yang belum dipunahkan oleh Dewi Jambi dan si Tabib Cebol Pangrang. Lalu, apakah yang sedang terjadi dengan desa yang menyeramkan tadi, Kek? Mengapa kakek berada di sana? Dan siapakah yang telah membuat kakek jadi luka demikian parahnya? Ya, itulah. Karena itulah aku cepat-cepat kemari. Karena itulah aku meninggalkan pondok Dewi Jampi dengan tergesa-gesa. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan kalian. Dan kalian berdua akan salah langkah. Apakah kakek telah mengetahui apa yang telah terjadi di Karang Sedana? Iya. Dewi Jampi sudah menceritakannya padaku. Purbaya, ketahuilah. Yang menganiaya dan ingin membunuh diriku itu adalah Prabu Sora dan Resi Amista. Dia. Ya. Mereka. Jadi yang ingin membunuh kakek adalah Resi Amista dan Prabu Sora. Ya, benar. Dan aku tidak yakin pembunuh ayahandamu dan juga Raden Landayan adalah Raden Sanjaya. Bagaimana bisa demikian, Kek? Ya, kami mempunyai bukti, Kek. Dan Kak Cempaka melihat sendiri laki-laki yang telah membunuh suaminya. Dan dia adalah Raden Sanjaya. Mana bisa begitu? Iya, Kek. Saya melihat sendiri orangnya. Melihat dengan mata kepala sendiri. Dan bahkan saya telah bertempur dengannya 2 kali. Pertama, ketika Kandalanda yang terbunuh. Dan kedua, beberapa hari yang lalu kami bertemu lagi. Dan kau yakin dia itulah pembunuhnya? Saya yakin, Kek. Saya juga telah menemukan satu bukti. Keluarkanlah lencana yang kita temukan itu, Adik Purbaya. Ini. Nah, lihatlah itu, Kek. Rencana ini telah dilihat oleh banyak orang. Dan banyak yang telah memberikan kepastian bahwa ini adalah rencana Kerajaan Galuh. Aneh sekali. Tapi apakah kalian tidak pernah berpikir adanya kemungkinan lain? Ingatlah, Prabu Sora pun memiliki rencana seperti ini. Dia juga pernah menjabat Galuh untuk beberapa tahun. Tapi saya... Ingatlah, Resi Amista mempunyai kekuatan hitam yang tinggi. Setan asing itu mampu untuk berbuat apa saja. Dan pikirkan juga tentang hilangnya tahta. Banyak kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengadu domba kalian. Mengusahakan agar kau dan Sanjaya saling tumbuk. Lalu kehadirannya di sekitar tempat ini juga cukup mencurigakan. Dia ada di sekitar sini. Iya, Kek. Kami menemuinya dan telah menempurnya. Lalu? Kami berhasil mengusirnya, Kek. Syukurlah. Pasti ada apa-apanya dengan kehadirannya di sekitar sini. Karena untuk itu, kuminta kalian jangan bertindak ceroboh. Maksud kakek? Jangan bertindak dahulu pada Sanjaya sebelum terbukti dan persoalan ini menjadi semakin jelas. Tapi bukankah... Purbaya, dengarkan. Juga kau, Cempaka. Aku akan membantu kalian untuk menangkap dan mengadili Sanjaya jika memang anak itu yang membunuh ayahandamu. Jika kita mendapatkan bukti yang lebih meyakinkan. Satu hal yang harus kau ingat. Resi Amista menguasai ilmu hitam yang sangat hebat. Kak Cempaka. Iya. Tapi tentang desa yang mengerikan itu, apakah kakek tahu penyebabnya? Aku juga baru tiba di desa itu. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang desa itu. Ketika aku ingin menjumpaimu, tiba-tiba saja reaksi dari obat itu datang. Aku khawatir jika ada seseorang ataupun sekelompok orang, kalian akan kesulitan untuk menolong dan menjaga diriku. Karena itu aku pergi menjauh, mencari tempat yang sunyi, hanya untuk berteriak-teriak. Ya, panas itu hanya datang untuk beberapa saat. Oh, sekarang bagaimana, Raden? Aku tetap ingin menemui Sanjaya. Aku ingin menyelesaikan masalah ini. Aku juga ingin tahu semua hal yang menyebabkan mereka memburu kita. Ya, aku setuju dengan rencanamu itu. Kita tetap mencari Sanjaya, tapi tidak dengan dendam yang menggejolak, melainkan dengan hati yang tenang, kepala dingin. Ayo. Mengapa kau membawaku kemari? Apakah ini lembah batu Selogamping? Itu adalah desa di mana saya tinggal, Tuan Resi. Apakah Tuan tidak ingin datang dan memasuki desa itu? Aku tidak perlu itu. Aku tidak menghendaki apapun selain lembah batu dan juga kunci dari aci yang kau miliki itu. Jika begitu, baiklah. Jalanlah terus. Jangan sampai seorang pun di antara penduduk desa itu yang mengetahui. Mereka tentu akan dapat memperlambat perjalanan kita. Apa maksudmu? Aku tidak mempunyai urusan dengan mereka. Tentu saja ada, Tuan Resi. Jika mereka melihat Tuan membuat susah diri saya. Jadi mereka adalah orang-orangmu? Mereka menghormati saya. Hanya itu saja. Teruslah berjalan ke arah sana. Itu, Tuan dapat melihat daerah berbatu di sana itu. Ayolah, mari kita ke sana. Tuan, kembali menotok saya. Aku tidak ingin menjadi korbanmu kembali. Kau sangat licik, Kisuro. Mari ku angkat kembali kau. Berhati-hatilah, Tuan. Mulai dari tempat ini, setiap langkah dapat berarti maut. Perhatikan baik-baik jalan yang Tuan lalui. Oh, bukankah kita akan bersama-sama menuju neraka? Berhenti. Lihatlah baik-baik di depan Tuan. Daerah berpasir itu merupakan jebakan maut yang pertama. Sedikit Tuan salah langkah, maut menjemput. Sesaat Resi Amista terhenyak, dipandanginya daerah berpasir di hadapannya. Dan beberapa saat kemudian ia melangkahkan kakinya dengan pasti. Nah, para pendengar sekalian, pengalaman apakah yang akan ditemui oleh Resi Amista di Lembah Batu Selogamping? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-14, Pertarungan Dua Putra Mahkota, yang dipersembahkan oleh Bombat dan Prokol bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa!